الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإحسان والمن والإنعام الذي من علينا بأن هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام وبين لنا في كتابه العزيز على لسان رسوله الأمين شرائع الدين من الحدود والأحكام ومناهج الحلال والحرام وميز لنا بين الهدي والضلالة والطاعة والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الذي أحله رفيع الدرجات وأعلى مقام اللهم صلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وجميع أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام والحشر إلى الله الملك العلام أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita upayakan, kita tingkatkan di dalam kita mengarungi kehidupan ini untuk selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita berusaha semaksimal mungkin di dalam mengarungi kehidupan ini untuk terhindar dari berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Harus kita pahami, harus kita renungkan bahwa segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita lakukan, pasti ada kebaikan yang kembali kepada kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah mengambil kemanfaatan sedikit pun dari ketaatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, di saat kita melakukan sesuatu hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat ada berbagai macam kesulitan, kehinaan yang menimpa pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua manusia tanpa kecuali pasti membutuhkan dan selalu mencari kebahagiaan. Sebagian orang memahami bahwa dengan harta benda yang berlimpah mereka akan menjadi orang bahagia. Maka kita lihat kehidupan mereka, hari-hari mereka, umur mereka dihabiskan untuk mencari dan mengumpulkan harta benda. Karena mereka punya keyakinan bahwa harta bendalah yang akan mengantarkan kebahagiaan mereka. Sebagian orang menerjemahkan kebahagiaan itu kalau dia punya jabatan tertentu. Maka kita lihat hari-harinya, waktunya dicurahkan untuk mencari berbagai macam jabatan, walaupun dengan mengumbar kebohongan-kebohongan. Karena mereka mempunyai keyakinan dengan punya jabatan tertentu mereka akan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita memahami bahwa semua kita pasti membutuhkan kebahagiaan, tetapi realitasnya sedikit sekali orang yang tahu di mana sebetulnya Allah meletakkan kebahagiaan itu. Dalam Al-Qur'an Allah mengkisahkan bagaimana orang-orang yang salah mempersepsikan itu jalan kebahagiaan. Di dalam surat An-Nur ayat 40, Allah berfirman, "Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhamanu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamurgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak menemukan sesuatu apapun dan didapati ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin, Asy-Syaikh Ali As-Sabuni di dalam kitab Shofwatut Tafasir menjelaskan, ini adalah Allah mencontohkan bagaimana orang-orang kafir yang berbuat amal baik menginginkan sebuah kebahagiaan di sisi Allah, tetapi karena jalan yang ditempuh salah, maka kebahagiaan tidak pernah ia temui, bahkan mereka justru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah meletakkan kebahagiaan sebetulnya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Allah tetapkan kebahagiaan itu pada ketaatan Allah dan Rasul. Allah menegaskan kepada kita, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan siapa orang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan dengan kemenangan yang agung. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Siapa orang yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin, dua ayat yang kami baca tadi itu adalah penegasan Allah bahwa kebahagiaan manusia diletakkan oleh Allah kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah menetapkan bahwa rasa manis ditetapkan oleh Allah pada gula. Siapa orang, siapapun mereka yang makan gula pasti merasa manis. Seorang pejabat makan gula, ditanya, manis. Orang miskin ditanya, makan gula, manis. Siapapun mereka, di saat kita melakukan ketaatan, siapapun kita, maka pasti kebahagiaan akan kita temui. Ketaatan saat kita lakukan seorang diri, maka kita akan menjadi orang bahagia. Sekelompok masyarakat melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kelompok itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di saat kita mengimpikan kebahagiaan, orang-orang miskin tidak usah menunggu mereka menjadi orang kaya untuk bahagia. Konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin mempunyai hak yang sama dan peluang yang sama untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Taat itu apabila kita lakukan secara bersama-sama, maka semuanya akan menerima kemanfaatan ketaatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka harus mengenal Allah terlebih dahulu. Saat mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti muncul di dalam hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah berbeda saat kita merasa takut dengan makhluk Allah. Saat kita merasa takut kepada Allah, maka kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu arti kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita menginginkan kebahagiaan di dalam keluarga kita, maka kita harus mengkonstruksikan, kita mempraktekkan ketaatan Allah kepada Rasul dan Rasulnya di dalam keluarga kita. Di saat kita bermimpi masyarakat Bangil menjadi orang-orang yang bahagia, maka satu pintu harus kita masuki, yaitu bagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dipraktekkan di dalam kota yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita siap untuk menjadi orang yang takut kepada Allah dan merindukan untuk mengikuti jejak langkah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syarat yang harus kita lakukan adalah kita cinta kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menginginkan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, di saat kita menginginkan menjadi orang-orang yang bahagia, kita tidak boleh terpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita, nafas kita, keseharian kita harus menggandeng itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sepak terjang kita. Di saat kita menginginkan cinta, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pintu yang harus kita lalui adalah kita cinta kepada ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Rasulullah menyatakan kepada kita bahwa cintailah sahabat-sahabatku, karena berdasar cinta kepada aku, kalian harus cinta kepada sahabat-sahabatku. Orang yang menginginkan sampai kepada Allah dengan membuang para sahabat Rasulullah, maka itu impossible. Tidak mungkin mereka akan sampai kepada Allah tanpa melalui ashabu Rasulullah. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan itu isi Al-Qur'an. Karena itu di saat ada orang membenci ashabu Rasulullah, mereka menteriak-teriakkan ingin sampai kepada Allah, itu adalah kebohongan yang ia bungkus dengan kecintaan kepada Allah. Mereka ingin menghapuskan ini agama dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menterjemahkan ajaran-ajaran Rasulullah adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabu Rasulullah menerima didikan, wejangan, bagaimana Rasulullah mempraktekkan itu Al-Quran. Lantas ashabu Rasulullah dengan semangat hasil didikan Rasulullah, mereka mengajarkan ajaran-ajaran itu kepada tabi'in. Tabi'in itu kepada tabi' tabi'in, sampai kepada guru-guru kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di saat kita merenung mencari kebahagiaan, marilah kita berusaha mengisi kehidupan kita ini dengan penuh ketaatan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam mengarungi sisa umur kita ini diberi oleh Allah kekuatan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, dan kita mencintai para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha indahu fafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan kasiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iraghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa jami' ashabi masabihil ghurur. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il laghwi wa fudulil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih, wasanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsih, wasallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril qalbi wa qurratil ayn wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyir rahma wa syafi'il umma, adada ma ahata bihi ilmuka wa dhamma, wa ala alihi wa jami' ashabi wa man nasarahu fi kulli muhimma, khususan minhum dhil asril ariq, khalifati rasulillah sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, wa ala az-zahidil awwab الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى جميع أهل بيت رسول الله وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع أصحاب المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا، يا ربنا انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلام والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا اسقنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا ربنا، يا مولانا، يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، اسقنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا ربنا، يا ربنا، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب محمد وآل سيدنا محمد، اسقنا يا ربنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من القانطين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقبل من تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.